pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis nan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, cuman wes neng cekresen kakang cepot. Naon akang? Dupi nami neng teh saha? Abdi Azmi. Oh, mohon nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang. Seeng jadi sarantang, si emas di samping hejo. Mun eneng keresa ka akang, pas kawina ku mobil pajero. Musti nu agung kalakah ngabalieur. Sadayana nu caket sarang eneng oke, nyariosna kitu. Tapi naon neng? Tapi teu aya nu satia. Slebeu abdi kapok. Wanti-wanti endah nak kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari lulumung surti kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon hari akan jajar wokan tak tadi. Kerdemo cinta wala. Aya naon itu tuh aya wewe gelis. Mana itu tuh tinggali. Wow, gulisnya nyak. Heeh, eta teh kecengan dewe. Kari ayam nu bulilis, kari leupeut nu bututut, kari hayang kanu geulis, kari beungeut goreng patut.